Ikhwata billah, habidakum Allah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan yakni tiga keadaan inna ataupun anna. Keadaan yang pertama wajib untuk dibaca anna di fathah hamzahnya. Taib. Yang demikian itu disebutkan oleh Musannif rahimahullahu ta'ala di beberapa tempat ya kan. Aywa, apa itu? Aywa. Taib. Ya, idza qudirat bi masdar, apabila ditakdirkan dengan masdar. Ini memiliki kedudukan i'rab. Kedudukan i'rabnya mungkin di siapa ya, karena jamal dengan apa amil yang merofakkannya? Fa'il. Apa amil yang merofakkannya? Benar dirofak. Ya, fi'il. Mungkin sebagai atau naibul fa'il. Tayyib. Yang kedua, ya akhana Ahmad, mungkin di nasab. Yang ketiga, aywa, yakni majrur bi harfin min hurufil jar. Ya, tayyib. Adapun keadaan yang kedua yang wajib untuk dikasrah. Tayyib, musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan berapa tempat ya akhana. Hidayat, aywa, pertama. Aywa, petani, terus. Aywa, petalit. Aywa, Rabi akan Abdul Aziz. Aywa, Batul Khamis. Aywa, Asadis. Aywa, Fakar. Aywa, Ahsan. Kemudian syarih rahimahullahu ta'ala menyebutkan dari apa tambahan terhadap keenam tempat yang tadi telah disebutkan. Berapa tambahannya karena bahasa kia? Aywa. Al-awwal. Ala aywa. Al-thalith. Thani. Aywa. Al-thalith. Tayyib. Kemudian kenapa musannif rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan ketiga tempat ini? Kenapa ya Khana Nizar? Antum yang Khana Jamal? Yakni? Aywa, tayyib. Nah, tayyib. Selanjutnya ikhwana fillah hafizakumullah taala, keadaan yang ketiga yaitu tempat-tempat yang boleh dibaca inna dan boleh dibaca anna. Taib. Antum ya kana Ibrahim. Taib. Di berapa tempat? Ya. Empat, satu. Ayo, Fani. Terus, walaysa fil khabar. Masih kurang. Ayo. Pasal ya khana Udhaifah. Ayo. Rabi. Ayo. Ini yakni ke empat tempat yang boleh yakni dibaca inna dan boleh dibaca anna. Baik. Dan termasuk hal yang telah kita pelajari pada pertemuan terakhir adalah dukhulu lamil ibtida ala khabar inna al-maksura. Maksudnya lamul ibtida, atau disebut juga dengan lam apa ya kan Ahmad? Aywa. Tayyib. Ini. Kenapa dinamai dengan lamul muzahlaqah ya Khan Ahmad? Untuk membedakan antara tayyib. Antum ya kana Ismail, kenapa dinamai dengan lamul muzahlaqah? Tidak dinamai dengan lamul ibtida oleh sebagian para ulama ahli nahwu. Antum yang kana Muhammad Uqbah. Kana Hidayat. Ya. Pada inna terus. Enggak, terus. Baik. Kemudian ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, apakah lamul ibtida ini bisa masuk kepada khabarnya selain yakni khabarnya inna, misalnya lakinna, khabarnya lakinna dan yang lainnya? Antum ya kana Sayyid. Eh? Tidak. Baik, lantum ya kana Zakiyah. Aywa. Ajazal kufiun dukhulaha fi khabari. Aywa. Lakin. Ini. Baik. Selanjutnya ikhwana fillah habibakumullah taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wala yali dillama ma qad nufiya wala min al-af'ali ma karadiya waqad yaliha ma qad ka innada laqad sama 'ala al-ida mustahwida. Qala syarih rahimahullahu taala idza kana khabaru inna manfiyan lam tadkhul 'alaihi lam. Masih yakni terkait dengan khabarnya atau hukum khabarnya inna. Apabila khabarnya inna itu manfi, maka lamul ibtida atau lamul muzahlaqah tidak bisa masuk kepadanya. Tidak bisa masuk yakni kepadanya. Fala taqulu inna zaidan lama yaqumu. Fala taqulu inna zaidan lama yaqumu. Syaitnya mana ya akhana? Ayo, ya ini tidak bisa dimasuki. Ayo, lama yaqumu, maknanya adalah mana dia? Taib. Berarti sini, ya ini kita dapatkan faedah hanya saja lamul ibtidaa atau lamul muzahlaqah tadi itu masuk kepada khabarnya inna tatkala musbat musbatan bukan manfiyah. Waqad warada fi syair ka qawli wa'lamu inna tasliman wa tarkan mutasyabihani wala sawa'u. Syaitnya mana ya akhana? Nizar. Aywa. Taib. Yani di sini khabarnya inna dimasuki oleh lamul muzahlaqah padal manfi. Wa asyara bi qawlihi wala min al-af'ali ma qaradiya ila annahu idza kana al-khabar madiyan mutasarrifan ghayra maqrunin bi qad lam tadkhul alayhi lam. Dan musannif rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapannya ini wala minal af'ali ma karadiya. Taib. Apabila khabar itu madhi, khabarnya itu madhi, yakni berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu fi'il madhi. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala mutasarrifan yang bisa ditasrif bukan jamid. Yang tidak diiringi dengan qad tidak masuk padanya lam. F Fala taqulu inna Zaidan la radiya. Inna Zaidan la radiya. Baik. Sayyidina mana ya kana Jamal? Ayo. Wa ajaza dhalika al-Kisa'i rahimahullahu ta'ala wa Hisham. Dan Al-Kisa'i serta Hisham rahimahumallahu ta'ala memperbolehkan hal tersebut. Baik. Berarti ini adalah tempat yang kedua yang tidak diperbolehkan masuknya lamul ibtida' atau lamul muzahlafah. Tempat yang pertama tadi apa ya kana Ibrahim? Yang tidak boleh lamul ibtida' atau lamul muzahlafah itu masuk kepada khabarnya. Aywa. Idza kana khabaru inna manfiyan lam tadkhul alaihi lam. Ini tempat yang pertama. Adapun tempat yang kedua ya kana Ibrahim tadi. Ayo. Ini tempat yang kedua. Ingat. Karena apa namanya penyusunan ini tidak seperti kitab-kitab yang lain. Jadi kalau kita itu mau mendapatkan faedah, kita harus bisa menyimpulkan sendiri. Buat isyarat ini tempat pertama, ini tempat yang kedua. Jadi tempat yang kedua yakni idza kana al-khabaru madiyan mutasarrifan ghaira maqrunin biqad. Entum? Sekarang tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga. Fa in kana al-fi'lu mudari'an dakhalat al-lamu 'alayhi wa la farqa baina al-mutasarrif. Baik, ini. Bukan tempat yang ketiga. Coba kita baca dulu. Fa in kana al-fi'lu mudari'an dakhalat al-lam 'ali wa la farqa baina al-mutasarrif nahu inna Zaidan la yarda. Wa ghairu al-mutasarrif nahu inna Zaidan la yadaru syarra. Hadza idza lam taqtarin bihi as-sinu as aw sawfa. Fa in iqtarana bihi nahu inna Zaidan sawfa yaqum aw sayaqum fa fi jawazi dukhuli lam 'alayhi khilafun. Fayajuzu idha kana sawfa ala sahih, wa amma idha kana sin faqalil. Baik. Maka apabila fi'il itu adalah mudhari', yakni khabarnya inna berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mudhari'. Taib. Maka bisa masuk kepadanya lam. Dan tidak ada perbedaan apakah fi'il mudhari' tadi itu adalah mutasarrif atau ghairu mutasarrif. Contohnya inna Zaidan la yarda, itu yang mutasarrif. Syaitnya mana? Coba. La yarda. Atau ghairu mutasarrif contohnya inna Zaidan la yadaru syarr. Syaitnya ya kana Hudzaifah Ayolah. Hadza idza lam taqtarin bihi sin aw saufa. Yani fil mudhari' yang jatuh sebagai khabarnya inna ini. Tayyib, apabila artinya boleh dimasuki oleh lamul ibtida atau lamul muzahlaqah apabila tidak beriringan dengan sin atau saufa. Fa in iqtarana bihi, maka apabila kalau fi'il mudhari'nya itu beriringan dengan sin atau saufa, contohnya inna zaidan saufa yakum, inna zaidan sayakum, apakah khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya, fi'il mudhari' diiringi dengan sin atau saufa ini boleh dimasuki oleh lam. Fa fi jawazi dukulil lam alaihi khilafun, maka tentang bolehnya masuknya lam kepadanya, maka yang demikian itu terjadi perbedaan pendapat. Fayajuzu idza kana saufa ala sahih, maka boleh yakni masuknya lam apabila yang mengiringi fi'il mudhari itu adalah saufa menurut pendapat yang sahih. Wa amma idza kana sin, adapun kalau yang mengiringi fi'il mudhari itu adalah sin, faqalil, maka jumlahnya sedikit. Baik. Jadi itu bukan tempat yang ketiga. Baik. Wa idza kana madiyan ghaira mutasarrifin, fadhahiru kalamil musannif jawazu dukhulil lam ali, dan apabila fiilnya itu adalah fiil madhi yang ghairu mutasarrif, maka yang nampak dari ucapannya musannif rahimahullahu taala bolehnya masuk lam kepadanya. Fataqulu inna zaidan la ni'mar rajul, syaitnya kepada Muhammad. Ayolah. La ni'mar rajul. Wa inna amran la bi'sar rajul, syaitnya kepada Ismail. Ayolah. Wa hadha madhhabul Ahfash wal Farra wal manqul anna sibawih la yujizu dhalik. Baik. Sedangkan yang diriwayatkan bahwasanya Sibawih tidak memperbolehkan hal tersebut. Fa'in qurin al-madi al-mutasarrif biqad jaza dukhulul lam alih, maka apabila khabarnya inna itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya itu madi mutasarrif diiringi dengan qad, boleh masuknya lam kepadanya. Wa hadha huwal murad biqaulihi wa qad yaliha ma'a qad nahu inna zaidan laqad qama, inna zaidan laqad qama. Baik. Ikhwana fillah hafidhakum Allah taala, dari apa yang tadi telah kita dapatkan bahwasanya tempat yang secara nas itu tidak diperbolehkan masuknya lamul ibtida, ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, yakni pada khabarnya inna yang berupa jumlah fi'liyah Pertama, tatkala diiringi dengan apa? Nafi, manfiyah. Kait yang kedua, ikhwana billah habidakumullah, idza kana al-khabaru madiyan mutasarrifan ghaira maqrunin biqad. Dua tempat ini. Adapun tempat yang ketiga, ini terjadi khilaf, ikhwana billah habidakumullah ta'ala. Yani tatkala khabarnya inna itu berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mudhari'. Taib yang diiringi dengan sin atau saufa tadi terjadi khilaf. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa tashabul wasita ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Setelah kita membicarakan tentang masuknya lamul muzahlaqah kepada khabarnya inna yang berupa jumlah fi'liyah, maka berikut ini ikhwana fillah habidakumullah, kata syarih rahimahullah, tadkhulu lamul ibtida' ala ma'muril khabar idza tawassata baina ismi inna wal khabar, yaitu maksudnya lamul ibtida' kepada ma'mulnya khabar. Kalau tadi kepada khabar, entum ini yakni maksudnya lamul ibtida' kepada ma'mulnya khabar apabila ma'mulnya khabar itu jatuh di tengah-tengah antara isimnya inna dengan khabar. Jatuh di tengah-tengah, terletak di tengah-tengah antara isimnya inna dengan khabar. Nahu inna zaidan la ta'amaka akilun. Inna zaidan la ta'amaka akilun. Syaitnya mana? Mana? Ismail. Ayo. Nah. Yani ma'mulnya khabar di sini adalah ta'amaka. Jatuh di tengah-tengah antara isimnya inna, yaitu Zaidan, dan khabarnya, yaitu akil. Nah, yang demikian ini boleh dimasuki oleh lamul ibtida'. Wayang bagi an yakuna al-khabaru hina idzin mimma yasihhu dukhulul lam alayh kama mathalna, dan selayaknya khabar ikhwana fillah habidakumullah ta'ala, yaitu khabarnya inna ketika itu termasuk yang boleh masuknya lam kepadanya, sebagaimana apa yang kami telah berikan contoh, misalnya inna zaidan la akilun, entum, maka khabarnya itu akilun boleh dimasuki oleh apa? Inna. Nah, tatkala khabarnya ini memiliki ma'mul, yakni ta'amaka, dan terletak di tengah-tengah antara isim dan khabarnya, maka boleh dimasuki oleh lamul ibtida', jadilah inna zaidan la ta'amaka akilun. Fa in kana al-khabaru la yasih dukhulul lam alayh, maka apabila khabarnya itu tidak boleh dimasuki oleh lamul ibtida' kepadanya. Khabarnya yang berupa apa tadi yang tidak boleh dimasuki lamul ibtida'? Saya tak apa. Ha. Terus? Nah, bukan, tadi ada dua tempat. Ya. Ya nih, dua tempat. Fa in kana al-khabaru la yasih. Apabila khabarnya itu tidak boleh dimasuki oleh lamul ibtida'. Dua tempat tadi. Ayo. Terus? Dua tempat tadi? Ayo. Nah, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, maka tidak diperbolehkan masuknya lamul ibtida' kepada ma'mulnya. Maknanya ikhwana fillah hafidhakumullah, bolehnya boleh masuknya lamul ibtida' itu kepada ma'mul khobarnya inna tatkala lamul ibtida' itu boleh masuk kepada khobarnya. Entuk. Nah, sehingga tatkala di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan masuknya lamul ibtida' kepada ma'mulnya, berarti itu adalah termasuk tempat yang tidak diperbolehkan masuknya lamul ibtida' kepada khobarnya inna itu sendiri. Kama idza kana al-khabaru fi'lan madiyan mutasarrifan ghairu maqrunin biqad. Sebagaimana apabila khabarnya itu adalah berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya madi, mutasarrif yang tidak diiringi dengan qad. Lam yasihha dukhulul lam 'alal ma'mul, maka tidak diperbolehkan masuknya lam kepada ma'mulnya. Fala taqulu inna zaidan la ta'amaka akala. Tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh masuknya yakni qad kepada khabarnya inna. Inna zaidan la akala. Tentu. Tidak boleh. Tapi sebagaimana tempat tadi. Wa jaza dzalika ba'dhum. Dan sebagian dari para ulama ahli nahwu memperbolehkan hal itu. Wa inna maqala al-musannif rahimahullahu taala wa tashabul wasita ay al-mutawassit tanbihan ala annaha la tadkhulu ala al-ma'mul idza ta'akhkhara. Tadi disyaratkan ikhwana fillah hafidhakumullah, ma'mulnya atau ma'mul khabarnya inna itu bisa dimasuki oleh lamul ibtida' tatkala terletak di antara isim dan khabar. Entum? Nah, ikhwana fillah hafidhakumullah, maka ucapan musannif rahimahullahu ta'ala tadi sebagai tanbih peringatan bahwasanya lamul ibtida' itu tidak bisa masuk atau tidak bisa masuk kepada ma'mulnya khobar inna apabila diakhirkan, jatuh di akhir. Fala taqulu inna zaidan akilun la ta'amaka. Tidak boleh yang dimasuki oleh lamul ibtida'. Kenapa? Karena jatuh di akhir la ta'amaka. Kalau kamu hilangkan boleh, inna zaidan akilun ta'amaka, boleh. Tapi tatkala yakni kamu masuki lamul ibtida', maka tidak boleh. Karena tidak memenuhi syarat. Karena disyaratkan tadi yakni ma'mul khobar itu terletak di antara isim dengan khobar. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa ash'ara qawluhu bi anna lama idha dakhalat alal ma'mul al-mutawassiti La tadkhulu 'alal khabar. Dan perkataan musannif rahimahullahu taala mengesankan bahwasanya lamul ibtida apabila telah masuk kepada ma'mulnya khabar yang mutawassit, yaitu yang jatuh di tengah-tengah antara isim dan khabarnya, maka tidak boleh masuk kepada khabar. Benar. Artinya kalau yakni lamul ibtida itu sudah masuk kepada ma'mulnya khabar yang memenuhi syarat jatuh di tengah-tengah antara isim dengan khabarnya, maka khabarnya juga tidak boleh bersamaan itu pula dimasuk oleh lamul ibtida. Fala taqulu inna zaidan la ta'amaka la akilu. Akhirnya aywa, di sini tidak boleh dua-duanya dimasuki. Baik. Wa dzalika min jihati annahu khassasa dukhul al-lam bi ma'mulil khabar al-mutawassit. Yang demikian ini dari sisi taib telah dikhususkan masuknya lamul ibtida itu kepada ma'mulnya khabar yang jatuh di tengah-tengah antara isim dengan khabar. Jadi lamul ibtida sudah masuk kepada la ta'amaka, pada ta'amaka, maka lamul ibtida ini tidak boleh pula masuk pada waktu itu, yakni kepada khabarnya. Nah, akhirnya waqad sumi'a dzalika qalilan wa hukiya min kalamihim inni la bihamdillahi la salihun. Baik. Dan sungguh yang didapatkan hal itu maknanya adalah ma'mulnya khabar dimasuki oleh lamul ibtida, kemudian khabarnya juga dimasuki oleh lamul ibtida, namun jumlahnya sangat amat sedikit. Nadirin jidda. Wa hukiya min kalamihim inni labihamdillahi la salihun. Syahidnya ya kan Abdul Aziz. Dimasuki lamul ibtida. Khabarnya. Mamulnya. Ayuh. Lamul ibtida masuk di dua tempat. Pertama kepada khabarnya. Inna. Baik, salih, dan sekaligus masuk kepada ma'mulnya khabar apa bihamdillah. Entum ini. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Terus pada pertemuan. Baik, kalau jadwalnya Ustaz rubah balik karena seringnya semen ini capek sekali, bisa nggak bisa murojaah dulu karena harus keluar kota, sehingga semen jadwal semen itu apa akidah cara akidah wasitiyah Khalil Harun untuk capek sekali nggak bisa apa namanya mempersiapkan deh. Jadi mulai hari ini kalau semen itu syarah akidah wasitiyah Khalil Harraj. Adapun hari apa namanya Selasa dan Rabunya jam kedua tetap tanda kita balik, kita ubah, karena kalau hari Senin biasanya Ustaz harus pulang udah malam, nggak bisa kemana-mana. Nah, kemudian nggak bisa juga untuk murojaah.